sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, rasanya sulit untuk memperkenalkan siapa beliau. Satu, karena beliau memang sudah terkenal. Saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan YouTube, yang memungkinkan orang-orang yang tidak dilirik TV bisa masuk ke sana, sehingga kita bisa mengambil banyak manfaat dan ilmu dari beliau. Ya, beliau sangat terkenal sekali ya kalau di YouTube. Saya sering lumayan sering mengikuti pengajian-pengajian dari Kiai. Cuma kalau boleh kritik, langsung kritik aja ya Kiai. Jangan terlalu banyak Jawanya. Ini negara mana? Ini bukan negara Madura. Dan setiap kali nonton YouTube, seringkali seperti kebiasaan para penonton yang biasa, yang lumrah, saya selalu biasanya melihat komentar-komentar duluan. Biasanya komentar orang bodoh itu jauh lebih mengasihkan daripada orang alim. Jadi sedalam apapun penjelasan dari Gus Baha atau dari kiai-kiai kita, tetapi kemudian dikomentari oleh orang bodoh di bawahnya, itu menjadi tiba-tiba sangat menarik, lebih menarik. Salah satu komentar yang saya ingat adalah penjelasan goblok gitu. Dan O-nya itu sampai 3 loh, Gus. Selepas kasus Gus Wafik, katakanlah kalau itu kasus ya, itu kan langsung dikasih tanda silang. Nah, konon berikutnya adalah kiai yang sedang hadir kita ini. Itu sudah siap diincar, akan dikasih silang juga. Mudah-mudahan fasilitas berubah. Tapi semoga Allah selalu menjaga beliau, disehatkan terus, amin, sehingga kita bisa banyak terus berdiskusi dengan beliau. Jadi tadi di WA itu beliau katanya mau hadir di sini, dan saya kebetulan ditunjuk tolong jadi moderatornya katanya. Ini temanya apa? Temanya fikih dan tafsir. Saya takut kebalik, apa tafsir dan fikih? Takut ada bedanya. Jadi, tapi ngomong-ngomong, Mahat Ali di sini jurusan fikih dan usul fikih. Tapi bagaimanapun, saya persilahkan kepada Gus Baha untuk memilih tema suka-suka. Kepada beliau kami haturkan, waktu juga suka-suka, tapi tidak boleh lebih dari 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qul ya ayyuhal ladzina amanu amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa ba'du. Ini para pengatur kiai yang semoga dimaafkan Allah. Karena ngatur kiai itu dosa itu. Jadi kalau senang kiai itu wajib, tapi kalau ngatur kiai itu dosa. Jadi semoga ini dimaafkan sama Allah. Tentang ini kan jurusannya fikih, jadi tentu fikih atau usul fikih itu semuanya diambil dari Quran. Bisa dikatakan fiqhul Quran atau min tafsiril Quran, tentu umurun fikiyah, tentu sesuatu yang terkait dengan apa? Fikih. Semua orang mufassir itu pasti menguasai fikih. Saya itu bisa tafsir seperti ini itu ya barokahnya. Saya itu setengah hafal iana. Kalau kamu kan setengah hafal takrib aja enggak. Ini sak ininya, sak pengasuhnya ini, yang siapa ini, yang Pak siapa ini? Pak Khairuddin. Namanya aja sudah salah itu. Khairuddin. Api-api agomo. Jadi kalau kamu mangkel sama Khairuddin, bocah kok nakal gitu. Itu kalau diterjemah api-api agomo kok nakal gitu. Jadi ya sudahlah, memang kekacauan itu khasnya dunia ini, jadi ya biasa aja. Begini saya beri contoh yang ekstrim ya. Jadi cara memahami Quran atau fikih itu kalau ingin paham serius itu cari sisi ekstrimnya. Itu pasti nanti kamu akan mau tidak mau. Misalnya bayangkan kenapa harus pintar mengemudi. Bayangkan kalau tidak pintar itu kecelakaan. Fikih juga gitu, kalau kita tidak tahu fikih itu bayangkan paling ekstrim. Yaitu tidak dapat ridhonya Allah SWT. Nah, kenapa demikian? Karena hadzan nabiyyu, ini nabi adalah musyarri' atau yang punya otoritas syariat. Sehingga dengan logika itu, kalau kita punya kaifiyatul ibadah, cara beribadah sing tu khalifu manhajar rasul, ya, yang beda dengan apa manhajnya rasul, itu pasti masalah besar. Karena kita berarti musyarri' baru. Maka kritik terhadap kias, ini tak anggap mahatali semua, kritik terhadap kias itu apa? Potensi sebagai apa? Musyarri'. Tapi kritik pada faham zahiri ini tak anggap mahatali betulan, karena yang mimpin sudah Khairuddin, api-api agama. Kacau ini. Jadi misalnya begini, sesuatu yang sama itu kadang berdasar riwayat itu ketentuannya beda. Misalnya kalau kita pakai urutan dosa akbarul kabair, satu itu al-isyrak billah, kedua adalah qatlul mu'min, ketiga adalah az-zina. Tapi kadang-kadang untuk mengisbatkan seseorang musyrik atau mengisbatkan seorang itu sebagai qatil, itu saksinya tidak sebanyak zina. Logikanya kan semakin akbar, semakin saksinya lebih banyak. Tapi kadang secara riwayat enggak. Sehingga apa yang dikatakan agama? Menurut al-hadis, ad-din huwa riwayah. Kalau menurut al-hadis, agama itu riwayat. Karena kalau kita melogika, takut kita sebagai musyarri', sebagai penentu lain, atau rivalitas dari Nabi dalam membuat aturan apa? Syariat. Oposisi ya kira-kira. Sehingga beragama itu harus riwayat. Nah karena beragama harus riwayat itu, saya termasuk orang yang ngapalkan hadis banyak. Saya tuh hafalan saya hadis itu banyak sekali. Bukan karena ingin lulus ma'atali, itu sudah ada ikhlas kalau ingin S1 bareng itu. Tapi ya gak apa-apa, gak ikhlas juga gak apa-apa. Semoga dimaafkan Allah. Tapi saya hafal hadis itu bukan niatnya kayak jenengan ingin jadi apa? S1, terus guru TPQ, nanti ketemu banyak ustazah yang cantik, itu gak bener itu niat itu. Tapi memang aturannya seperti itu. Saya beri sekian contoh, kalau agama itu tidak selalu mengikuti logika kita. Saya beri contoh sosial saja, yang mungkin ada, ini mic-nya kok terlambat. Ini adalah setelannya. Bawa dengan... Amin Gus. Ini pengatur dia. Ini ikhlas. Oh ini ikhlas katanya. Bismillah saya teruskan. Saya memberi contoh logika sosial karena ini yang paling mungkin dalam perdebatan ijtihad. Kalau ubudiyah kan kita sudah taslim ya, cara sholat pasti seperti itu. Tapi saya beri contoh sosial. Menurut Anda jujur, jujur itu baik apa enggak? Kita pasti mengatakan jujur itu baik. Tapi kebaikan jujur menurut agama itu harus berbasis halal dan haram. Begitu juga senyum, begitu juga komitmen, itu setelah halal haram. Tadi saya sudah bilang sama Gus Hasan Sadili, akhlak itu di bawah hukum. Andaikan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang rayu lelaki hidung belang, itu semuanya tukang senyum. Kadang ustazah sering merengut, karena kurang bicara atau apa, tidak tahu. Nah, nanti kalau senyum itu ibadah, berarti mereka lebih sering ibadah, karena sering senyum. Itu kalau sampean maling, tidak konangan, lapor ke pimpinan, mesti dianggap, wah kamu bagus. Karena maling tidak konangan. Tapi ya bagus dalam konteks maling. Kamu judi kemudian kalah, kamu bayarkan sama yang menang. Kamu ya dipuji, pejudi yang baik. Karena berkomitmen. Nah kita tidak pernah tahu, sebetulnya kata baik itu harus berbasis syariat. Sehingga kita tidak pernah muji senyum itu baik, berkomitmen itu baik, kecuali ba'da'an wafakul dhalika kulluh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istrinya Nabi itu diajarin syariat itu beda dengan logika. Jadi kalau mbak-mbak ini yang cantik itu sering senyum sama Ustadz ini, Pak Khairuddin, itu haram. Karena dia pasti GR dianggap cinta. Nah, itu kesunatannya merengut, itu secara agama kesunatannya itu merengut. Apa bahasa Maduranya merengut tuh? Marowo. Saya beri contoh, tidak betapa agama itu riwayat. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaytunna fala takhdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai para istrinya Nabi, jika kamu ngomong sama lelaki lain, fala takhdu'na bil qawli, jangan terlalu sopan. Takhdu'na itu dari kata khudu. Karena kesopanan seorang perempuan cantik pada lelaki yang enggak benar itu mesti ditafsirkan yang macam-macam. Jadi kalau mbak-mbak cantik bilang, monggo Pak Ustadz Khairuddin mampir ke saya. Wah pikirannya. Meskipun Ustadz itu mesti pikirannya kemana-mana. Padahal tujuannya mbak-mbak itu mau tanya bab istikhadah. Tapi ini mesti enggak Khairuddin lagi pasti. Sudah agak-agak Saruddin. Sudah otomatis. Sehingga aturan Quran jelas, kebaikan khudu', kebaikan sopan itu harus ada ukurannya. Karena takutnya faya toma alladhi fi qalbihi marad. Orang yang hatinya sakit, melihat senyumnya perempuan yang niatnya sopan sekalipun, ditafsirnya yang macam-macam. Itu juga fikhul Quran. Makanya basis kita adalah mengenali fikih itu halal haram dulu secara riwayat. Seorang lagi secara riwayat, jangan secara akal. Kalau selalu pakai akal, mungkin kita naif. Misalnya begini, ayam yang menurut misalnya pakar kesehatan dianggap terindikasi flu burung. Sementara bekecot yang menurut madhab Syafi'i haram, kemudian malah ditetapkan sebagai makanan bergizi. Andaikan kamu jadi mufti yang mengikuti ilmu ahli gizi atau kedokteran, misalnya. Kamu mengatakan apa coba? Terus kamu sok ahli usul fikih karena Mahat Ali baru. Masih seneng-senengnya dalil al-hukmu ya duru ma ilatihi wujudan. Masih amatiran masih. Wah ini pekecot ini illatul hukmi sudah naf'u ya, memberi manfaat. Yang sementara ayam itu doror karena apa? Mengandung apa? Flu burung. Wah berarti yang pekecot halal, yang ayam haram. Kalau kamu bilang gitu kan takut belowo minamku. Bisa dicoret dari daftar dai. Kalau saya seperti yang dikatakan MC, saya tidak pernah takut suatu saat tercoret apa enggak, tidak pernah takut. Karena kita sudah biasa belajar ilmunya wali. Artinya belajar ilmunya wali ya nomor satu cari ridhonya Allah. Saya tidak pernah ingin terkenal. Dan kalau saya terkenal kok termasuk dosa? Yang dosa yang menterkenalkan karena saya tidak pernah. Jadi fakhisa buhum ya alahu alaihim bukan alaiya. Kalau Allah mau menghisap ya yang kurang penggawean itu. Ya kalau yang saya ngajikan itu baik, yang dapat pahala yang terkenalkan itu. Karena mereka sudah tidak bisa dapat pahala lewat alimnya ya sudah nge-share saja. Daripada niru alimnya berat ya sudah nge-share saja. Ya. Sehingga tadi saya sempat rembukan sama Gus Hasan Sadili. Kenapa Rasulullah itu ngendikan bu istul yutammima makarimul akhlak? Makarimul akhlak itu mutammimah, penyempurna. Tapi setelah basis halal haram. Tanpa itu enggak bisa ada makarimul akhlak. Apa artinya senyum sebagai makarimul akhlak dilakukan fasikoh yang menggoda lelaki? Coba lembaga-lembaga rentenir itu. Itu yang cantik-cantik itu tukang senyum enggak? Tapi yang mulang di masjid ngobrai santri jamaah merengut. Berarti hadal ustad merengut. Padahal kata Nabi konsen senyum. Ini lembaga rentenir senyum. Terus pahalanya banyak mana? Maka ukurannya adalah halal haram itu dikawal dulu. Baru setelah sesuatu itu halal, baru senyum itu sunnah. Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah kan basisnya dari haram. Gak senyumnya MC ini, kan basisnya sudah ngatur kayak itu haram. Itu haram. Jadi harus istighfar itu. Karena basisnya ngatur ya. Coba kiai kok diatur, jenengan harus ngisi jam sekian Gus. Ngatur orang tua kiai itu gak boleh. Gak ada dalam akhlak apa ta'lim muta'lim kiai boleh apa? Diatur, enggak ada. Makanya ini sebagai percontohan. Saya tahu anak-anak di sini ingin ngatur saya habis isya. Tapi supaya kamu dosanya enggak kebanyakan. daftar kiai. Nah, saya minta ngaji sekarang, ternyata sampean nurut. Semoga ini kafaroh. Tidak rileks saja, karena khasnya ngaji santri itu rileks. Mulai dulu lama kalau ngajar itu ya rileks. Saya masih ingat jawabannya Mbah Mun. Aku itu sering dikritik orang. Kata Mbah Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan, saya kina kiai Mbah Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kiai khusyuk yang kritik saya. Kiai kok kalau ngaji guyon. Kata Mbah Mun gini, yang gak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntes itu, sudah grogi. Jadi enggak ada waktu untuk guyon. Itu roh kitab, apalagi dilihat orang banyak. Ilmunya kan pas-pasan. Itu pasti nervous dulu itu. Jadi justru kiai guyon itu bukti alim karena masalahnya selesai. Lo coba kalau kamu udah alim ngaji, gue ahli guyon kayak apa bisa guyon enggak? Oh meriang, ini ya jibu, tak ya jibu. Sudah pusing. Ini ala kulli mukallafin apa mukallifin sudah pusing lagi. Lama-lama tadi faman mongkote sapane wong saroko nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Sampai muridnya bingung. Pak, saya punya makna endok. Karena ejaan Latin itu kalau tulisan pegon itu anduk sama endok itu sama. Dia bacanya albedo itu bukan endok tapi apa? Anduk. Terus kata kiainya karena enggak mau kalah. Kan sama, nyuri telur ya haram, nyuri anduk ya haram. Karena gak mau kalah ya. Karena temanya mencuri apa? Mencuri ndok sama anduk kan? Sama-sama haram. Yang repot walillahi mulku sama wajal ardi, Allah punya langit wal ardi lan bom. Karena dia bumi, dia bacanya bom. Ketika diprotes ya sama. Langit dan bom kan ya sama milik Allah. Wah ya repot ya. Ada orang seperti itu. Jadi untuk mengkaji fikhul Quran itu pastikan status halal haramnya dulu. Tanpa itu basis makarimul akhlak tidak bisa. Seperti tadi, kesunatan senyum bagi seorang perempuan itu harus berbasis halal pada orang yang halal. Kalau tidak ya tadi fala takhdu'ana bil qawli fayatoma alladhi fi qalbihi. Kalau istrinya Nabi saja punya aturan enggak boleh senyum-senyum baik-baik sama lelaki yang enggak jelas-jelas begitu. Apalagi yang enggak istrinya. Itu sudah tak tafsirkan. Dia tadi mbak-mbak yang senyum pada Ustadz Khairuddin mau tanya istikhadah tapi mesti gernya ini. Wah, berarti senang saya. Itu kan parah. Itu fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Kalau maradunya santri paling banter ingin dinikah. Kalau maradunya orang nakal kan lebih dari itu keinginannya. Nah makanya ngaji fikih itu harus minimal itu ya mu'in, i'anah itu setengah hafal. Kenapa saya syaratkan setengah hafal? Kata ulama-ulama, belajar ilmu itu gampang. Kata beliau-beliau itu at-ta'ahul lil torfi, ya belajar sebagian tapi sampai ta'ahul, sampai ahli betul. Semal ihtidak bibagi. Kemudian dari kamu ahli itu pola-polanya akan kamu ketahui. Karena ilmu itu mesti polanya sama. Ya polanya itu, misalnya begini, hukumnya bohong itu apa? Tidak sama jawab, hukumnya bohong haram, itu termasuk amatir sama, belajar usul pakainya apa? Keliru, kalau kamu jawab, bohong itu ada yang wajib. Ada perempuan mau diperkosa sama orang fasik, lari sembunyi di rumah kamu. Terus orang fasik tadi tanya ke kamu, apa ada perempuan kesini? Kamu wajib bohong atau wajib jujur? Wajib bohong, makanya ini salah asuh, ini mesti dunia. Maka kalau dalam analisis sufek ya al-kithbu ya'tarihil ahkam al-khamsah. Dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah. Dan itu Nabi sudah memberi isyarat. Tidak termasuk bohong orang yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu enggak dihitung. Enggak dihitung dosa. Makanya hadad din ini butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal, janjian sama hidung belang. Malam ini tak booking kamu tak bayar. Itu wajib nepati apa wajib ingkar ya coba. Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti ini wajib. Maka sudah saya bilang tadi saya bukan sama Gus Sadeli. Coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasiko, ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasiko ya jadinya haram karena janjian untuk melakukan perzinaan misalnya. Lah ini kamu harusnya fikihnya Ma'had Ali harus seperti itu. Jangan nurut Pak Khairuddin ini apa ini amatir. Masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat yang ngatur kiai itu dosa. Wong guru saya aja jarang ngatur saya kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoki nak pas nganggur kontrine. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian. Itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim muta'alim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafaroh ya. Amin. Saya teruskan ya. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib mu'in. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis, kalau basisnya kuat nanti bisa ihtida ila bagihi. Misalnya begini, kalau kamu maknani kosur sholat itu apa? Coba, enggak jawab saja. Meskipun amatir jawab saja, kosur sholat. Apa gurunya yang kita tanya? Nanti kalau enggak tahu malu kan. Ya kalau murid enggak benar kan pantas. Meskipun nanti enggak benar saya nyalakan gurunya juga. Coba jawab, kosur sholat itu apa? Coba. Loh iya, maksudnya gimana? Dari 4 menjadi 2. Kalau dari 3? Enggak kan? Dari 2? Enggak bisa. Itu pengetahuan standar. Pengetahuan standar. Amatir masalah. Tapi cukup lah. Cukup untuk ngelamar anak Pak Kaji itu sudah. Tapi sebetulnya ada qasru sholat yang makna lain. Yaitu minal wujub ila tarkil wujub atau minal haram menjadi tidak haram atau minal ibtal atau mubtilat menjadi tidak mubtilat karena ayat itu turun ketika perang wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Itu ulama tafsir itu ijma dan ini Anda pasti tidak tahu karena gurunya aja belum tahu ini. Itu sebetulnya ayat itu bukan turun tentang rubaiyah menjadi sunaiyah tapi tentang hamlud dam fi sholat itu enggak boleh. Tapi gara-gara perang menjadi boleh. Bergerak salah suharokatin mutawaliyatin normalnya enggak boleh. Gara-gara perang menjadi boleh. Maka di situ maksudnya qasru sholat adalah minal wujub menjadi tidak wujub. Minal ibtal menjadi tidak ibtal. Tapi kan kita kan dari dulu belajarnya amatiran gini. Jadi ya sudah qasru sholat pokoknya papat jadi 2. Itu sudah pinter. Sudah pinter. Makanya di antara terusannya ayat itu kamu harus membawa pedang. Karena padahal membawa pedang ini kadang mulatoh bidam. Pedang ini penuh dengan darah. Jadi antak suruh minas sholat tentu makna pokoknya seperti tadi 4 menjadi 2. Tapi ada makna yang justru dibawa oleh sejarah ayat itu sendiri yaitu normalnya orang sholat tidak bawa darah tapi ditoleransi saat perang. Enggak boleh gerak ditoleransi saat perang. Misalnya sholat istiqbalut kiblat wajib enggak? Wajib, tapi fi syiddatil khaufi wajib enggak? Enggak. Nah, itu ya qasru salat namanya. Jadi qasru maknanya mencendak, memperpendek dari syarat misalnya 100 atau 10 menjadi tinggal 4. Jadi qasru itu misalnya syara itu sihati salat 10 gara-gara syiddatil khauf menjadi 4. La minas asroh ilal arba'ah ini juga qasru. Paham tak ya? Enggak kalau ilmu yang kelas tinggi nerangkan ustadznya. Nanti muridnya tanya ustaz. Jadi artinya apa? Kamu bisa memahami gitu tuh kalau mutabakhir bil arabiyah karena dari awal maknane qasru itu nyendak. Nyendak itu bisa tadi dari syarat 10 menjadi 4. Itu juga qasru. Coba dalam salat sidatil khaufi yang di korting berapa coba? Yang didiskon bisa gerak lebih dari 3 kali. Boleh hamlun najasah yaitu hamlud dam. Boleh tidak istiqbalul kiblat. Bahkan mungkin boleh ngomong dengan kadar yang penting untuk keselamatan orang Islam. Misalnya ada orang Abu Jahal mau bunuh Ustaz Khairuddin, kan bahaya bagi agama ini. Kalau Khairuddinnya meninggal. Terus kamu bilang, "Ya Ustaz," memperingatkan dia supaya tidak dibunuh. Kalam seperti ini juga tidak membatalkan sholat. Karena tidak dianggap ajnabi. Meskipun ini sangat mufim bukan sekedar karena beberapa kalimat. Nah seperti ini itu namanya juga qasru sholat. Tapi kita kadang-kadang terjebak. Qasr sholat itu maknanya ya dari rubaiyah menjadi sunahnya. Tapi kalau kamu nanti ngaji tafsir, ya maksudnya yang sekelas ini ya jangan hanya tafsir Jalal, yang itu enggak ada. Nanti kamu protes, Gus Pak sudah tak cari di Jalal yang enggak ada. Yang mesti enggak ada. Ya minimal ya tafsir yang 10 jilid. Yang belinya saja sudah susah apalagi bacanya. Ya kan yang belinya aja sudah susah apalagi bacanya. Nah, kalau pakai Maktabah Syamilah itu kitab bakhil itu namanya. Orang kok gak mau modal itu. Beli HP 3 juta mau, pas mau beli kitab hanya pakai Maktabah Syamilah. Itu berapa harganya? 20 ribu. Itu kriminal menurut saya itu. Untuk calon ulama itu masalah. Karena kalau tradisinya ulama kan baca kitab, ditakriri, dibandingkan, terus dimukobalahkan. Nah kalau gue tunggu Maktabah Syamilah mau kamu takriri gimana ya? Apalagi nyuwun sewu kalau ada tahrif atau apa kita ada ikut tanggung. Saya itu punya kitab Ihya itu kalau enggak 5-6 dari beberapa percetakan yang beda karena takut kadang tahrif. Apa? Tahrif itu potensinya begini. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin mengkaji tafsir itu minimal i'anah itu setengah hafal. Karena dari hafal, kenapa saya milih i'anah? Karena qoribu ahdin bina, dekat sekali dengan kita. Misalnya sanad saya, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasyim pernah ngaji Syekh Mahfud Termas ngaji Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul Yana. Kalau saya sanad dari keluarga saya, malah Mbah saya kandung, itu pernah ketemu sama Sayyid Abi Bakar Sato, pernah ngaji. Kalau sanad guru memang saya harus muter sampai 5. Di sisi kiri juga sama, Mbahnya istri saya namanya Mbah Murtado, sama Mbahnya Mas Kamil itu pernah ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab tuh membuang lah, dengerin ya, membuang lah. Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahat Ali seperti ini, mungkin buang lah itu aneh, karena lah itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab, buang lah itu biasa. Jika tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadal balad, to la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaitatun la difonis zaitatun. Wong lah itu maknanya tidak kok dikatakan zaita. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhadasatul Arab, mereka bilang la wawah. Orang Arab itu kalau bilang wawah itu enggak marem kalau tidak dimukaddimai la wawah. Sehingga la difonis zaita. Tapi problem dikatakan zaita begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafad tidak ada. Maksudnya di lafad tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tampallah. Orang yang mampu puasa pun enggak maknani tampallah. Makanya tadi mukadimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena kue pesek keriting, bujumu ya pesek keriting. Terus anakmu kayak orang Afrika. Nak lanang rapopo terus wedok. Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang gak laku rabi gara-gara salah. Ikut dosa. Makanya sebetulnya kalau nuruti logika, cah wedok untuk cah lanang elek agak sunat. Karena nolong merubah. Agak sunat sebenarnya. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek, kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip bapaknya. Nah, itu masalah kan. Enggak. Itu kalau menurut fikih itu logika. Tapi fikih kan enggak logika, juga apa? Riwayat. Saya teruskan ya. Kalau Anda tahu di fikih yang boleh fidyah itu kan az-zamin orang yang lumpuh atau asy-syekh. Asy-syekh sing marot, sing layur jabur uhu. Saya ulang lagi, kalau kita ngelotok fikih yang boleh bayar fidyah itu siapa? Orang yang sudah lumpuh atau syekh orang tua yang enggak mungkin sembuh lagi. Maka dia dianggap enggak mampu puasa diganti fidyah. Karena ada kepastian fikih demikian sehingga ketika kita baca ayat wa'alal ladzina yutiqunahu tetap kita baca la yutiqunahu. Kenapa kita tahu itu? Karena basis fikih kita cukup. Meskipun tidak ada la tapi basis kita mengarah ke la. Berarti yang menentukan kamu alim itu basis fikih apa basis lughat? Basis fikih. Kebetulan secara lughat disahkan. Apa bukti disahkan secara lughat? Ada kalimat biasa yang tidak ahkam syariah tapi buanglah. Tawahi taftau tazkuru Yusuf ela taftau tazkuru Yusuf. Ketika Nabi Yakub sampai setengah buta, kata anak-anaknya, sudahlah bah, kamu itu terlalu selalu iling ingat Yusuf. Tawahi taftau ela taftawarnya ada membuanglah di dialog-dialog biasa. Kalau dalam dialog biasa bisa dibuang, maka dalam hukum juga bisa dibuang. Kayak wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ela yutiquna. Ada lagi contoh yang mesti membuanglah. Ini mujma'alah pasti. Maksudnya secara makna pasti mujma'alah. Mungkin ada yang mengkaji figul Quran. Ada ayat di bab kalalah itu yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisuma tarok sampai saat rusak terus ditutup apa yubayyinu wallahu lakum antadillu. Coba maknani tampallah. Wow, sesat semua. Coro sekretaris tadi sudah di-ex semua. Coba kalau makna ditambah lah. Yubayinu nerangakan sapa Allahu Allah. Allah memberi penjelasan antandilu supaya kamu sesat. Betapa bodohnya kita. Itu jelas menyimpan lah dan mujma'alah. Gak mungkin kamu makna ditambah. Karena kalau tambah lah maknanya Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Itu mbok guru paling goblok pun enggak akan segoblok itu gitu. Akhirnya tafsir jalalan ya urun, biasanya urun itu urun rembuk, an sama ta terus dikasih la ya, biasanya tafsir jalalan kan gitu. An terus dipotong ditambahi la. La ini di luar kurung karena enggak Quran, yang dalam kurung Qurannya terus la itu urunnya Imam Suyuti atau tafsir jalalan. Pasti maknanya musma'alah membuang la. Nah, kalau ada yang tidak membuang la pasti punya solusi lain yang maknanya sama. Misalnya gini. Kalau kamu belajar nahwu, saya ulang lagi, kalau kamu belajar nahwu, alfiah lah. Saya tuh alfiah juga sarahnya itu setengah apal, karena saya butuh faham. Ya, butuh faham. Kamu milih mana buanglah sama buang mudhof, populer mana di nahwu? Ulama nahwu ada yang milih lebih populer buang mudhof. Misalnya, was'alil qaryah, was'al ahlal qaryah. Ya, misalnya gitu. Nah, makanya ulama daripada buanglah itu enggak pati lughatun ma'rufah, enggak pati begitu dikenal, milih buang mudhof. Artinya terus bilang gini, yubayyinu wallahu lakum karohiyata antadillu. Allah memberi penjelasan karena Allah enggak suka kalau kamu sesat. Terus karohiyah dibuang. Lah ini kan urusan makna, urusan pilihan lughat, tapi semuanya sepakat maknanya harus seperti itu. Tapi ada yang milih buanglah, ada yang milih buang mudhof. Lah kira-kira secara rasa nahwu kamu milih mana coba? Wong kowe rombak iki saiki kok milih. Tapi tetap kita tahu, enggak mungkin yang dimaksud Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Kalau menurut saya pribadi suka buang mudhof karena lebih familiar. Memang buang mudhof di bahasa Arab itu familiar. Bukti galeng gampang itu di bab taukid. Di bab taukid kalau kamu ngaji nahwu bab taukid. Ja'a zaitun nafsuhu apa? Ja'a zaitun nafsuhu atau ja'a zaitun ainuru. Itu semua ahli nahwu mesti bilang begini. Yang ahli loh ya, enggak sampean yang ahli nahwu. Pasti bilang begini. Taukid itu dipentingkan untuk memastikan hadal kalam la yahtamilu mudhofan. Bahwa kalam ini tidak terjadi pembuangan mudhof. Karena kalau dalam bahasa Arab ja'a zaitun bisa saja ja'a gulamu zaitin atau katibu zaitin atau tilmizu zaitin. Sampai butuh taukid itu saking seringnya di bahasa Arab itu ada buang mudhof. Sehingga orang Arab kalau ingin memastikan Zaid sendiri yang datang harus ngomong ja'a Zaidun nafsuhu. Karena kalau Zaidun saja bisa artinya katibu Zaidin atau hulamu Zaidin. Berarti buang mudhof populer gak? Populer sekali. Sampai ada bab taukid untuk menghilangkan kemungkinan itu. Saking seringnya. Apa? Saking sering. Itu kalau kangkang sedang gaya itu kan wah Sarabi keluarga Ki Asad. Baru tanya, keluarga yang mana? Ponanya apa cucunya? Enggak, candalem. Karena gue gaya-gayanan kan harus ngomong seperti itu. Nah, sehingga dalam level ekstrim ilmu kalam atau ilmu tauhid, saya ulang lagi, mukadimahnya tetap sama ya. Cari sisi ekstrim dalam mengkaji satu ilmu. Ya, cari sisi ekstrim. Misalnya kalau kita ada buang mudhof, kamu bisa enggak maknani ini secara ilmu kalam atau ilmu tauhid? Wajah arobu kawal malaku sofan. Coba maknani tanpa buang mudhof. Kaya Allah kaya dirijen. Wajah alan teko sopo robuka pangeran siro wal malaikat lan wal malaku lan malaikat oleh teko sofan halih baris-baris. Jadi sok kiamat itu Allah berbaris. Kriminal enggak kalau dalam ilmu tauhid? Kriminal. kriminal kan, karena di sini ada tasbihu wa bil khalqi, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau ayat yang lebih ekstrim lagi, hal yang zuruna illa satrusi illa ayat yahumu wa fi dzulalim minal ghumam. Allah datang di segumpalan awan. Coba kalau maknani tanpa buang mudah, berarti kan ada takayuf, ada takayuf membayangkan Allah itu kayak makhluk. Jadi bayangkan kiamat, Allah baris di depan sebagai pimpinan garis, terus malaikat di wong ayat, terus dalile qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku. Iku salah maknane, tak goblok wonge kan gitu mesti orang itu. Sehingga mau enggak mau kita takwil. Rabbuka di sini e rasulu rabbik. Sama lihat di tafsir-tafsir ahli sunnah wal jamaah, rabbuka e rasulu rabbik atau amru rabbik. Saat itu datang perintah Tuhanmu yang mengharuskan para malaikat berbaris. Bukan rabbuka dengan arti zat. Karena Allah sebagai zat la yahullu fi makanin. Allah wajib mukhalafatul lihawadis. Nah, kalau Mahat Ali mau mengkaji fikih itu juga harus ngaji, mengkaji lugat. Saya itu mengkaji kitab usul fikih banyak, Lubul Usul, Jamul Jawameh. Itu di separuh akhir pasti tentang lau itu kayak apa, inna kayak apa, ka'anna. Ya mbak? Naura ya kebangetan berarti rahatam aja. Karena gak bisa kita mengkaji usul fikih tanpa tahu aturan-aturan lugat. Karena ilmu itu didapatkan dari Quran, dan Quran adalah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabi mubin. Jadi hadal Quran alisanul arabi. Kamu enggak tahu lugat enggak bisa. Makanya pernah ada khatib amatir, yang tentu khatib ini amatir. Kalau ketemu saya pasti tak PHK. Atau tak penjara lah. Bukan sekedar tak PHK tapi tak penjara. Itu ada khatib amatir mendalil ketika khutbah. Yaitu dia mungkin saking gobloknya atau khotib pesenan karena nggak tahu lah pokoknya, atau ya baru habis dimari istri jadi goblok. Karena penyumbang kegoblokan para kiai itu istrinya kan. Itu sudah jelas, itu kata Pak Said itu. Mau kiai pintero koyo opo, profesor pintero koyo opo, ini kalau kata Pak Hasyim Muzadi itu masyur ya, ini ada ponakannya ya. Banyak profesor yang menjadi goblok karena apa? Istrinya. Jadi sudah belajar teori macam-macam, pas mau ke kampus dibentak istrinya, itu sudah di kampus blank. Hilang gitu. Kiai juga gitu, ilmu sudah disiapkan mau dibentak sudah tuntas. Itu saya punya cerita dari bapak. Dulu para kiai itu pernah ngaji di dalam, di rumah. Bareng kiai itu biasanya kalau pas latihan kiai itu resinya kan belum lancar. Karena ya biasalah diuji sama Allah. Dia agak-agak miskin atau ya miskin betul. Itu istrinya kan marah-marah. Ya, karena ngajinya di rumah itu sampai istrinya, santrinya itu dengar. Yus kono anakmu pakani kitab. Maksudnya itu. Wong wayahe blonjo kok tetap ngaji itu. Akhirnya terus kiainya bilang, "Wis ngaji ning pondok, ngaji ning pondok." Jadi kiai ngaji di pondok itu karena tragedi itu awal. Itu awal peralihan dari rumah ke pondok. Semenjak itu kayak jadi mujma'alah kalau ngaji di pondok saja. Ya, karena itu tegangannya lebih aman. Lebih aman. Jadi kalau ada kiai kok berani ngaji di rumah jam belanja, apa? Kalau habis sisa enggak keren. Karena istri sudah mandi, sudah aman semua. 7:30 pagi. Itu kalau ada kiai berani ngajar di rumah jam-jam belanja, itu tak puji. Apalagi berani di istri kedua, oh tambah hebat. Tambah hebat. Ada yang berani? Terus gak ada masalah? Apa ada masalah disembunyikan? Banyak pasti banyak. Kita teruskan. Di sini ada yang hafal Quran, santri kamu? Ada. Gurunya hafal gak? Nah, itu masalah. Bid'ah itu termasuk. Muridnya hafal, gurunya enggak. Si khatib tadi dalil begini. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Yaitu tentu nakaha itu hanya muta'adi lima fulin wahid. Ya saya ulang lagi, nakaha itu muta'adi lima fulin wahid. Yang binafsihi ya. Yang apa? Finansi. Kamu harus belajar nahwu. Saya bisa tafsir seperti ini ya barokahnya, saya pernah nagriri alfiya, saya pernah. Sampai sekarang saya itu masih belajar ilal. Kamu jangan kira saya sampai sekarang masih belajar ilal. Karena saya sudah tahu ilmu ini sudah mau mati. Karena yang Mahat Ali aja tidak mesti bisa, apalagi yang enggak. Padahal maknanya Mahat Ali itu kelas tinggi. Buat tinggi bingungnya, buat ilmunya tidak tahu. Al-Ali fitahayur au filapa tidak tahu. Alinya kan kalau dalam ilmu balaghah, kalau makmul dibuang itu umum. Jadi enggak jelas al-ali fi apa kan enggak jelas. Karena makmulnya dibuang. Jadi ini bukan saya enggak jelas, memang secara ilmu balaghah gitu. Kalau makmul dibuang itu umum. Jadi harus di, harusnya sampean tanya, "Pak, ini ali apanya, Pak?" gitu. Ali ilmunya apa ali? Karena tadi kadang santri itu enggak berani boyong. Saya pernah punya cerita unik dari Mbah Mun. Kiai itu latihan, jadi kiai itu latihan. Kata Mbah Mun gini, saya itu pernah khusnudan sama santri yang kalau perinan itu enggak pulang. Itu Mbah Mun nanyaran kiai itu dipuji, wong perinan kok enggak pulang, berarti capek, tak sergep itu. Tapi Mbah Mun itu betapa kecewanya ketika santri itu dipanggil, "Cung, perinan kok enggak pulang, kenapa?" "Nak ning omah kan ngarit, Mbah." Jadi artinya Mbah Mun tuh kecewa karena khusnudannya itu enggak tembus gitu. Nah, bisa saja sampai meneruskan mahat ali itu bukan karena nyari ilmu. Ning omahe wopo gitu. Jadi khusnudon itu ya kalau keterusan itu ya jadi goblok gitu. Saya enggak tahu, coba niat kamu mahat ali itu nyari ilmu apa daripada di rumah enggak jelas. Enggak usah dijawab, sudah kita tadi jawab. Ya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Terus wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Karena depannya wala tangkihu, berarti maknanya kan gini. Wala tangkihu lan aja nekayo sira kabeh ayyuhal mu'minun, karena khitabun lil jam'il mudzakkar ya, khitabun lil jam'il mudzakkar. Al musyrikati yang pira-pira wedok musyrikah, perempuan musyrikah. Nah, karena depannya bi fathita, saya ulang lagi, karena depannya bifathita. Ayat yang kedua atau alinea kedua ya, alinea kedua atau qodiyah kedua. Itu tetap dibaca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Tetap dibaca wala tangkihu. Itu sehingga orang Arabia enggak hafal Quran tapi dia malakah bil Arabia. Saya ulang lagi, dia ada ahli Quran tapi malakah bil Arabia karena dia dzaukus salim, al-urbul khulsu, dia orang Arab asli yang belum tercampuri oleh mu'arrab, oleh Arab-Arab palsu. Tidak Arab muwalladin kalau dalam bahasa balaghah. Terus bilang gini, ya khotib, katanya Pak Khotib, apa betul itu Quran? Kalau itu betul Quran, saya kecewa dengan Quran. Karena maknanya menjadi gini, wala tangkihu lan ojo nekai siro kabeh para mukmin lelaki. Karena khitabun jamil mutakar. Al musyriki na ing lanangan musyrik. Yang mau nikah sama lelaki musyrik itu ya siapa? Mbok gak usah dilarang, ya gak akan kita lakukan. Gitu. Mas, artinya gini kan menjadi tidak mutu kan, misalnya saya ngandani jenengan, "Cung, Kang, ini kan kalau segini bahasa Madura Kang ya Kang sama. Kang kowe aja nikah mbek Pak Khairuddin." Loh, enggak usah dilarang juga enggak akan kamu lakukan. Bisa muta-muta kamu kalau nikah sama lelaki kan gitu. Tapi kalau dibaca bi fathita maknanya seperti itu. Kalau bi fathita maknanya seperti itu. Maka semua ulama qurra ijma, saya ulang lagi, ijma bacanya bi dhammit apa? Sehingga maknanya gini, wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali. Terus maf'ul ulanya, maf'ul awalnya dibuang, banatikum ing pira-pira anak wedok sira kabeh, atau mauliyatakum ing wong wedok sing mbok waleni sira kabeh. Jadi hadhil ayat khitabun lil auliya, wala tungkihu ayyuhal auliya, wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh para wali, banatikum ing pira-pira anak wedon sira kabeh, mbok nekahno al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu baru benar. Kebetulan di Jumatan itu ada orang alim. Ya orang alim itu bisa saya, bisa Pak Khairuddin. Tapi andekan di polling pasti orang milih saya. Maksudnya sementara ini, tapi nanti enggak tahu saya. Kalau dia sregep terus nyalip saya enggak tahu. Tapi itu agak mohal lah itu. Ya setidaknya mukhal adatan, bukan mukhal yang ya mukhal ya mukhal adatan ya, bukan mukhal yang kotan tapi mukhal apa? Adatan ya, bukan mukhal aklan ya. Terus ada kiai bilang gini, "Ndak, itu yang salah ndak Qurannya, khotibnya." Itu semua Quran bacanya bidomit. Maka kalau sampean mengkaji Quran itu harus seperti ini, cari sisi ekstrimnya, betapa fatalnya kalau kita salah harokat. Tapi dengan membayangkan gitu kan, tapi salah harokat kan buruk betul gitu, karena maknanya jadi parah ya, bisa buruk. Sehingga kita lah, tapi karena orang kadang wala tangkihu itu bifat kita, terus belakangnya ikut dibaca wala tangkihu. Coba kalau kena adzaukus salim minal urbil khulsi, orang Arab yang masih murni itu iskal betul, karena maknanya menjadi dan jangan kalian menikah sama lelaki musyrik. Gua tidak usah dilarang ya. Ya gak akan terjadi. Nah terus kembali lagi ke fikih. Jadi pastikan fikih dulu. Nah kalau fikih sudah dipastikan, kamu baru tahu tentang lughatul arabi atau istiqmalul arabi atau al-lughatul arabi. Tapi saya bahasakan lisanul arabi. Saya beri contoh terakhir. Ini kan kebetulan tidak dibatasi. Kalau saya dibatasi saja mau mengakhiri ini, saya biasanya kalau ngisi ya 35 menit. Ini tinggal 5 menit. Ini terserah ustadznya, ada sesi tanya apa enggak. Kalau ada sesi tanya, resikonya yang goblok kita goblokin. Itu resikonya. Kedua, gurunya ra tanggung jawab. Nganti takok ngenteni ngundang kiai. Karena gurunya nakalan, belum dicucuk, belum dihormati, tapi kalau ada muskil, nyewa kiai. Itu mensui adabi. Pasti guru yang enggak baik. Dicucup mau, dihormati mau. Ketika ditanya, doa Gus Pak aja. Itu ndak akhlak yang baik. Itu ndak akhlak yang baik. Lu tanyakan siapa saja, itu akhlak yang enggak baik. Itu pasti seperti itu, ndak akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak enggak baik itu kita ikhlaskan terjadi ya monggo. Tapi saya maafkan. Begini misalnya. Pastikan bahwa hukum fikih ini kan apa? Jurusan kamu kan fikih wa usuli. Dan katanya tadi fikih tafsir. Saya pastikan tafsir itu gampang. Pastikan kamu tuh alim fikih. Ya tadi minimal itu setengah hafal ya. Enggak harus hafal betul, enggak mungkin. Nah, potongan enggak sampai itu enggak mungkin. Setengah saja. Ini bukan suutan, bukan suul yakin. Bukan suul yakin. Kalau suutan masih baik ya. Suul yakin. Lo sama enggak usah tersinggung, biasa aja. Wong saya hanya ngomong, hati saya tetap khusnudzan. Bedanya ulama sama enggak gitu. Ulama itu rileks tapi hatinya salimal qalbi, salimas sarirah. Kalau orang munafik lisannya bagus tapi hatinya jelek. Jadi kalau saya lisannya bagus, terlalu bagus malah bahaya. Karena khasnya orang munafik tuh lisannya bagus. Wah, saya ngawur tuh masih ada ilmunya. Saya ngawur, sama kamu enggak ngawur itu masih benar saya ngawur. Karena ngawur pun ada apa? Ada ilmu. Itu dulu Rasulullah itu kalau sedang sumpek, itu yang sekelilingnya nyari sahabat yang setengah ngawur-ngawur itu. Karena Abu Bakar itu terlalu sopan untuk bisa bikin Rasulullah tertawa. Umar ya gitu. Makanya ketika Rasulullah sumpek itu, hazin itu kelihatan semuanya karena yang dipikir banyak tentu Rasulullah termasuk mikir sampean ya. Ngelebahan warga sampean ya angel. Karena kuota amalnya enggak cukup. Sampai Rasulullah nangis-nangis minta hak safa. Kalau Nabi mikir diri sendiri sudah selesai mulai dulu. Langsung masuk surga di depan. Yang agak ribet kan karena mikir nyafaati sampean-sampean ini. Kalau nyafaati saya agak ribet karena orang hafal Quran sudah dapat porsi sudah. Jadi sudah. Sudah enggak mati ribet. Yang ribet ini coba sampean atas nama apa coba? Kalau Habib Husain kan atas nama cucunya. Kalau Ustaz Khairuddin atas nama ustadznya. Kalau Mbak-mbak atas nama kaum lemah. Kalau sampean coba. Coba atas nama apa itu? Ustaz Afin. Ustaz Afin ya, sudah diikutkan partai lemah aja ya. Saya teruskan ya. Pastikan hukum itu secara fikih. Apa? Kalau secara fikih kamu sudah hafal, nanti menakwil Quran, takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahmil. Nanti saya jelaskan. Itu pasti gampang. Misalnya begini, muharramatun nikah itu ada berapa coba? Kan ada 7 yang bin nasab. Ya muharramat itu kan ada 3 sebenarnya. Muharramat bin nasab jumlahnya berapa? 7. Ada muharramat birodo jumlahnya juga 7. Ada muharramat bil musoharoh karena bisanan. Ya karena apa? Terus yang terakhir ada haram min khaisul jam'u tapi tidak min khaisun nikah. Ya haram min khaisul jam'u tapi tidak haram min khaisun nikah. Kayak kamu nikah mbaknya otomatis gak boleh nikahi adiknya selagi masih sah dengan mbaknya. Makanya nunggu mbaknya mati jadi urutan. Itu kalau mbaknya mati betul gak tahu saya itu. Semoga gak karena apa-apa takdir. Tapi kalau adiknya cantik, mbaknya jelek kok mati dulu. Itu kasat terserse bisa nyelidiki itu. Ya itu ya, kita pastikan begitu dulu. Ya itu pastikan. Sehingga kamu hafal. Muharramat bin Nasab kalau menurut bahasa Arab itu ada 7. Yaitu siapa? ummahatukum khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Jadi kalau orang Arab bilang itu 7, tapi kalau orang Jawa cukup 4, apa? 4, karena orang Jawa hanya ngitung ibu, putri, saudara, bulik, hanya 4. Karena orang Jawa bulik dari bapak atau ibu namanya juga bulik. Kalau orang Arab bilang dari bapak amma, dari ibu khola, maka menjadi 5. Orang Jawa hanya bilang keponakan, apa? Keponakan. Orang Arab bilang banatul akhi, banatul ukhti. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih simpel karena ammah sama, ya karena sama ammah sama khola dihitung 1 ya kan? Bule, ponakan dihitung 1. Sementara di Arab dihitung 2. Terus rodok, terus tadi musoharo. Terus min haisul jam'u. Kita ketika ngaji taktib, jam'u itu diteruskan. Tidak sah menjam'u baina mahramaini. Tidak direseksikan baina al-ukhtaini, tapi baina mahramaini. Tidak boleh menikahi perempuan yang ada hubungan mahram. Pengandaiannya gimana? Imro'atani sing laufuri dot ikhdahuma dakaron, tidak boleh nikah. Jadi yang dikatakan 2 mahram apa? 2 perempuan yang andekan salah satunya lelaki tetap haram nikah. Berarti misalnya apa? Mbak sama adik, andekan salah satu lelaki kan enggak boleh nikah. Keponakan sama bule, andekan sang satu lelaki kan enggak boleh nikah. Perempuan dengan mbahnya, andekan salah satu lelaki kan enggak boleh nikah. Nah, tapi Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh mengumpulkan 2 saudara. Andai kan Anda terjebak tekstualistik, maka Anda hanya mengharamkan jam'u bainal ukhtain. Dan itu bahaya betul cara fikih, kriminal besar. Karena kamu berarti menghalalkan orang menikahi perempuan berbarengan dengan buliknya. Kadang kan buliknya juga masih cantik. Iya, atau misalnya yang kamu nikahi umur 17-18, buliknya umur 30. Terus cantik buliknya. Terus buliknya sekalian gitu. Atau nikahi buliknya, terus ponakannya cantik. Kalau sama banyak kayak enggak ya. Kan 17 versus 70. Jadi enggak usah dilarang, kayaknya keterlaluan lah, bayangkan apa? Al-jam'u bainal mar'ah wa jaddatiha. Itu nunggu kelainan maksudnya itu. Nah, pertanyaannya begini. Kalau tidak Anda tidak mahir bil fikhi, saya ulang lagi, Anda tidak mahir bil fikhi, maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain termasuk ayat muskilah. Atau Anda tidak mahir bil fikhi, bahkan Anda iftak secara menyesatkan. Yang haram itu jam'u bainal ukhtain, karena itu yang mansus di Quran. Kalau bainal mar'ah wa ammatiyah enggak ada di Quran, wa kholatiyah enggak ada. Oh, itu sesat dan sesat. Itu wajib diboyong kalau pondok sini. Wajib diboyong dan harus enggak dapat tiket ke surga itu. Kecuali tobat ya, tentu kecuali itu. Maka ajaran kita enggak boleh orang terjebak tekstualistik, harus ada ilmu usul fikih. Nah, barokahnya kamu hafal fikih tadi, maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain kamu fikih ini min itlaqil ba'di wa iradatil kull. Jadi ketika Allah mengatakan ukhtain adalah melafatkan ba'dun min afrodil muharramat tapi wa iradatil kull. Jadi ukhtain bukan dengan makna 2 bersaudara tapi fardun min afrodil jam'i bainal muharramat. Dong ya. Ya sudah. Jadi coba, artinya kamu bisa maknani itu karena kemahiran dalam fikih sehingga tidak terjebak bainal ukhtain. Makanya zaman Nabi Sugeng itu sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Tapi Nabi memang enggak menambahkan wa jaddatiha. Karena Nabi tadi itu tahulah kalau itu hanya orang enggak waras yang bayangkan. Kan enggak usah dilarang juga pasti orang enggak akan melakukan itu. Kan misalnya yang kamu nikah kan rata-rata umur 20, mbahnya umur berapa coba? Ya sudah 70 kan, enggak usah dilarang juga agak kebayang kan. Ya nunggu enggak waras dulu kalau sampai kepikiran nikahi mbahnya juga itu. Jangan buka lap ini katanya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, kalau kamu ingin mengkaji apa? Tafsir ya, pastikan fikih itu ngelotok, andorikol. Sehingga lafad-lafad yang meskipun muhim, muhim itu memberi salah cipto. Cara kime kan ini apa kalau muhim? Kayak Jawa maknanya muhimun, lafad yang maringi salah cipto. Lafad yang gohirnya itu memberi salah paham. Muhim itu dulu. Ya kayak tadi loh, wa antasma'u bainal ukhtain kan hadil ayat tuhimu seakan-akan yang haram itu hanya jam'u bainal ukhtain. Itu apa kalau bahasa Madura? Apa? Itu bahasa Indonesia, enggak bahasa. Itu bangsa Indonesia, ada bangsa Madura yang menurut bangsa Madura. Kalau tadi makna bangsa Indonesia bukan. Pokoknya seperti itu. Jadi kepastian, makanya menurut saya tradisi guru-guru kita, ya mulai Mbah As'ad, mulai sekarang ada Gus Azaim, mulai dulu ada semuanya lah, ada Gus Fawaid. Tradisi guru kita ini sudah benar. Orang itu enggak boleh belajar tafsir Jalalain sebelum belajar Mabadi' Fiqhiyah, Pesolatan, Sulam Taufik, Sulam Safina. Sekarang itu termasuk minal fitan, termasuk fitnah besar sekarang. Orang belum belajar apa-apa langsung belajar tafsir. Saya ini kecelok ahli tafsir, tapi belum pernah saya baca tafsir secara masif. Saya tiap ngajar tafsir pasti ngajar fikih. Saya sampai sekarang masih ngajar Muhadzab, ngajar Fathul Wahab. Bahkan kitab terkecil fikih pun saya ajarkan, yaitu Sulam Taufik. Saya ngaji tafsir hanya 2 minggu sekali. Itu pun saya mesti ngomong fikih. Karena takut tadi. Takut orang-orang itu hanya ngomong tafsir dan ngomong apa? Fikih. Itu termasuk ngaji khas tafsir itu mesti ngomong fikih. Bahkan Pak Quraisyihab, Profesor Quraisyihab mengagumi saya dari segi saya selalu ngomong fikih. Karena tadi gak kebayang tafsir ini kalau gak dikawal fikih coba. Misalnya terus wantas mau binal ukhtan, terus kamu secara lama bilang, oh ini jelas, Allah hanya mengharamkan binal ukhtan. Kalau boleh, kan ya masih cantik. Waduh. Itu kalau saya jadi kiainya, saya langsung sujud sama Allah, ya Allah jangan kasih tiket surga. Bukan sekedar tak boyong. Kalau tak boyong masih bagus. Tapi kalau kita ngelotok fikih, secara fikih sudah angzuhri kolbin, pasti tahu. Hadil ayat, ini coro balaghah min itlaqil ba'di. Jadi ketika Allah menyebut benal ukhten mewakili makna benal mahromen. Apa? Benal mahromen. Itu kan sama seperti Nabi ngendikan tawaf cung yo ning Hajar Aswad. Manane ya semua Ka'bah. Ora kok kowe mau ngubengi Hajar apa? Hajar Aswad. Itu biasa dalam bahasa Arab seperti itu. Sama seperti Nabi, orang baik adalah yang memegangi anak yatim, ngelus-ngelus kepala anak yatim. Mungkin ngelus-ngelus tok bisa wong akeh. Maksudnya ngelus-ngelus itu bukti tarohum, apa? Sayang lah, sayang itu dibuktikan dengan memberi kebutuhannya. Jadi ngelus-ngelus itu ya sambil ngasih 50.000 atau nah, ngelus-ngelus itu ya, repot. Ini kiai aneh, cah yatim dikumpul lo mau dilus-lus itu, karena hadisnya mau masuruh masuruh si yatim. Ya ada seperti itu, masuwi wa ibaratun anit tarohum. Watarohum ya umum min ayakuna infakon au gairah infak. Ya harus seperti itu mau dah mah. Karena makanya terus di pondok-pondok diajarkan balah. Balah kok. Kalau enggak diajarkan balah kok repot. Coba kalau kamu enggak ngaji balah kok. Ayat ini maknanya nara kamu masuk neraka, tak jamin masuk neraka. Nanti tak pesankan imam siapa? Malaikat Malik ya, bagian ngurusin neraka. Turun mendaftar di depan gitu kan. Coba kamu maknani tanpa balah kok. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum coba. Yukhadi'una mbodoni sapa wong akeh Allah ing apa. Wa huwa lan utai Allah yukhadi'u mbodoni mereka ya coba. Wah tadi mereka menipu Allah apa balas? Kan kacau kan. Seperti itu ulama balaghah sepakat ini mimbabil musyakalah apa mimbabil musyakalah karena mereka menipu Allah maka musyakalahnya dikatakan wa huwa khadi'uhum tapi dengan makna yang berbeda. Jadi maknanya wahuwa ti Allah khadi'uhum yang membalas tipuan mereka. Padahal kata membalas itu tidak ada di situ. Tapi kalau kamu maknani khadi'uhum dan Allah menipu mereka berarti kamu nyifati Allah sebagai penipu. Itu kafir berat. Bukan kafir ringan. Nah makanya kalau kamu mau belajar balaghah cari sesi ekstrimnya. Betapa bahayanya kalau tidak belajar balaghah maka wahuwa khadi'uhum kamu akan salah makna juga begitu juga di wa antas mau benal. Jadi kembali ke depan bahwa kita kalau mau mengkaji ilmu itu cari sisi ilmu supaya kamu tahu betapa bahayanya kalau tidak menguasai ilmu itu pasti apa fasuilu faafto biwari ilmin fadlu wadu. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dimaafkan oleh Gus Baha dan diampuni oleh Allah bahwa saya telah mengatur beliau karena betapapun kata beliau aturan prosedural ya harus tetap di bawah taklim muta'lim. Tapi karena saya bukan moderator amatir ya. Jadi karena bukan moderator amatir, saya pakai yang satunya, bahwa akhlak itu harus dibawa hukum. Dan dalam konteks musyawarah, ya moderator adalah kekuasaan tertinggi. Tapi sekedar nambah cerita itu Gus, di Madura ada seorang yang ada orang Madura sudah haji, sebelum nyampe di rumahnya dia mesen ke tetangganya yang kebetulan waktu itu sudah mondok, tolong aku dibuatin semacam banner yang ada ayat atau hadisnya, tetapi jangan yang sudah ekstrim lah, aku suka yang ekstrim. Jangan misalnya al-hajjul mabrur laisa jazaohu ilal jannah, itu aku tahu sudah. Terus jangan juga walillahi ala nasi hijjul baiti, itu jangan, sudah sering. Aku carikan ayat atau hadis yang tidak populer. Akhirnya santrinya itu mikir, buka Al-Quran dengan pemahaman yang ekstrim, akhirnya langsung dia temukan ayat. Dan itu dipajang besar-besar di pintu gerbang. Ayatnya adalah Waman hajjal baita awi tamaro fala junah, maka tidak ada dosa. Nah ini termasuk salah satu memahami ayat Al-Quran yang ekstrim. Gobloknya yang ekstrim. Baik, silakan dua pertanyaan, dua penanya ya. Gus Husen, Putri juga ada, silakan kalau ada. Ya satu putra satu putri. Kalau putri gak ada, gak apa-apa. Ya Husen, bukan milih santri putri. Silakan, Ustaz Herudin, siapa Ustaz? Ustaz Asrol. Ya saya persilakan dulu dari Ustaz Asrar dulu. Ya, Ustaz dulu biar takzim, biar saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk muhibin beliau. Saya sering mengikuti kajian-kajian jenengan di YouTube. Saya pernah dengar begini. Jadi ketika beliau mengutip di Syajaratul Ma'arif, waktu beliau mengisi di Dirbodoh kalau tidak keliru, kemudian saya langsung cari kutipnya Syajaratul Ma'arif karena memang selain sulit bertanya, sulit bertanya. Tapi insya Allah saya itu meski mudah dipahami memang Syajaratul Ma'arif, saya banyak berterima kasih. Karena waktu di Ma'arif saya belum tahu kita Syajaratul Ma'arif karena izin kita bisa begitu. Yang dibaca di sini memang mirip Qoyatul Usul. Sehingga ketika pindah ke Syajaratul Ma'arif tidak terlalu sulit seperti memahami Rubul Usul. Beliau salah satunya adalah ayat yang dibaca Ustaz Wahid tadi itu, paman hajjal bait awi tamara fala junah alaihi ma, itu kemudian disimpulkan bahwa apa namanya, jangan sampai enggak bahasa Arab saja biar kelihatan halus. Sombong-sombong itu karena sudah jadi dari awal menjadi kebanggaan agama, jadi biasa. Ustaz Khalid ini di kalangan kita Ustaz yang paling top. Tapi ketika Ustaz yang lebih alim saya itu biasa saja. Ustaz Khalid sudah namanya saja Bahaudin. Jadi di ayat tadi itu boleh jangan dan diceritakan di situ memang dulu ada patung-patung begitu sehingga disimpulkan oleh ulama bahwa tarkul hakli hakli lihat di batin itu tidak apa-apa. Apa namanya? Tak boleh. Jadi tarkul hakli hakli lihat di batin tak boleh. Saya ini jadi penonton. Yang ingin saya tanyakan begini, dalam kitab Fajuri, yang paling yang sering dikaji teman-teman Mahdani, isi Al-Quran itu kan cuma 9. Oh, iya, isi Al-Quran kalau disebutkan kan cuma 9. Mulai dari halal, haram, kemudian kisah, kemudian tandir, tausiyah dan ada 9. Saya lupa itu disingkirkan oleh Syekh Al-Baduri disingkirkan. Saya tadi cari lagi, enggak mau disingkirkan. Di bab head nanti saya persilahkan ke teman-teman di bab head itu di bajurinya ada syairan tentang isi Al-Quran cuma ada 9. Sehingga bagi beliau kan karena sudah ada halal haram dan begitu itu ketika ada kisah al-kisah fil Quran dijadikan hukum seperti tadi itu menjadi suatu yang sepertinya kurang seperti ini lagi cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu oleh Allah khud biyadikati tentang fadrib bihi wala tahnas. Enggak khud liru itu. Wa khud biyadikati tentang fadrib bihi wala tahnas. Ayat ini kalau di rawan bayat itu menjadi dasar kebolehan hilah dalam fikih. Quran buang satu huruf enggak boleh. Boleh itu. Boleh. Ini contohnya. Enggak iktibas ini karena. Tidak iktibas. Oke. Walaya tanyulul fadli minkum ayyutu itu membuang lah. Walaya tadi apa? Walaya tanyulul fadli minkum wasaati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhtaj. Buang itu tatmin. Kalau kamu tadi buang kok. Motifnya enggak tepat. Beda ya? Beda. Beda katanya beda. Jadi saya menjadi tidak ada apa-apanya. Itu saya lagi jadi pertanyaan saja biar ya. tidak tambah dibully saya. Saya di sini dibully. Pertanyaan saya begini. Yang pertama. Kisah Al-Quran seperti kisah Nabi Ayub tadi. Itu kemudian oleh ulama dijadikan dasar sebagai jawazul hilal. Jadi boleh hilah begitu. Karena Nabi Ayub itu bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali ketika beliau sudah sembuh. Dan tapi oleh Allah kemudian diperintah wahud biar dikatakan. Cukup pukul pakai rumput saja sebanyak 100 kalau di Rawaul Bayan. Nah ini kemudian jadi dasar bahwa hilah itu boleh dalam Rawaul Bayan. Ini yang pertama, itu kan isoh kemudian jadi hukum. Padahal isi Al-Quran sudah dibagi-bagi jadi halal, haram, tandir, tausiyah, kisah dan semacamnya itu. Kemudian yang kedua, banyak tuh. Cukup. Itu pertanyaan. Oh sudah ya. Cukup. Sudah di situ aja kok kamu lari tinggal. Saya kalau di sini nggak bisa melihat wajahnya Gus Bang. Saya mau di belakang saja di kursi. Oh iya. Ya memang harus jauh ya biar tidak terlalu ya, takut. Bunyinya nggak terlalu langsung. Tapi ya kepada penanya kedua saran saya adalah tolong menggunakan bahasa yang singkat. Terus yang kedua juga jangan takut dengan kata-kata intimidasi dari Gus Baha ya. Karena menurut Dilkarniji itu narasumber yang baik adalah yang mengintimidasi audiennya. Itu adalah salah satu ciri narasumber yang baik. Dilkarniji mengatakan begitu. Saya Gus Nonton saya beliau mungkin baca Dilkarniji. Kalau tapi kalau beliau tahu Del Carnegie ya. Ya, silakan Saudara Husen. Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husain dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Syuriah PBNU. Dan itu tidak melalui proses kaderisasi, melalui ranting, MWC, dan seterusnya. Padahal Ustadz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Ya, terima kasih. Itu berangkat dari Gus Baha sebagai Rois Syuriah. Saya ingin bertanya tentang apa ya KNU-an yang telah dirumuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab, berarti diragukan ke Rois Syuriahnya. Oke. Di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini gue. Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu, Gus. Apa? 63. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Nah, iya. Iya, pertanyaannya gini, Gus. Pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masodir apa salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada apa ya kontradiksi atau kontradiksi inter apa kontradiksi interminus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amalul ahlul Madinah. Padahal dalam sistem apa beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan kias. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam, dalam bermadhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud kias di situ apa Gus itu? Kalau misalnya kias hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Goyah halaman berapa ini? Terima kasih. Jadi yang dimaksud kias dalam rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan, ada kontradiksi gitu. Kok kias diterima, istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Gus Baha paham ya. Ini yang semoga yang nular itu bukan hanya GR-nya ya, tapi juga ilmunya beliau semoga nular. Amin. Saya persilahkan kepada Kiai. Tidak dijawab gurunya aja cukup. Ini sama. Tidak dua head. Yang ini. Husain. Tapi gak cucunya Nabi yang Husain. Karena ini juga Husain ya. Husain juga. Ini Husain. Husain. Kata aja di budaknya. Ini yang jelas ini hari ini benar-benar kacau. Ini. Kacau sekacau-kacaunya. Ustadznya bingung, santrinya sudah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong itu yang sudah ada bingung-bingung. tapi agak apa-apa, saya maafkan ya. Memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Ya. Saya jawab tadi yang dari Ustaz apa Asrar, itu yang penuh misteri mana Asrar. Asrar itu maknanya kan banyak rahasia, itu terjemahan bebasnya penuh misteri. Enggak tahu punya misteri apa tadi. Tadi tanya gimana yang tentang apa khilaf sama apa? Sama nanya ulang. Coba ulang. Apa? Khilaf yang dihukum dari begini ya, kitab Sajaratul Ma'arif tadi kutipan Anda tak luruskan, itu tagnya di Sajaratul Ma'arif saya hafal, judulnya itu La Yutrakul Haqqu Li Ahdilil Batil, iya enggak? Ya. Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti enggak persis ya. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwah, Isaf dan Na'ilah. Kamu... Oh, enggak ingat. Enggak ingat apa dan. Gitu kok jadi guru. Enggak bisa. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang enggak sah itu gini loh. Wong kelas gitu kok melawan saya itu loh. Itu sangat nggak sah ya. Jadi ibarat kan saya ini sudah tisen dilawan Elias Pikal, lu bisa mati, bisa mati. Begini ya, saya ini belajar itu banyak. Selain belajar banyak, saya itu punya hafalan banyak. Jadi penting ya, hafalan itu penting karena itu kias atau tadi misalnya cerita, cerita itu bahasa Arabnya kisah. Tapi as-salik anil kisah ilal iktibar itu adalah maslaku ahlil akhyar. Itu masyhur itu dawai ulama. Jadi dari cerita kemudian di iktibar itu maslakul akhyar, apa manhajnya orang-orang pilihan. Sehingga cerita ini sebetulnya idzah atau mau idzah atau kisah ini menjadi iktibar. Dan iktibar masuk yang ke, di antara yang sembilan itu. Misalnya begini, sampean guyon di sini. Itu kalau bapak saya masih sugeng, sampean guyon gini dibiarin. Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri, kemudian di kangkang itu baru guyon itu bapak balik kembali ke dalam, nggak jadi manggil, padahal mau manggil karena ada tamu disuruh melayani tamu. Kata bapak gini, pak kenapa kembali? Santri itu fakir radhi duit, kok iso guyon itu barang mewah, maka mengganggu itu haram katanya. Wong fakir ngono kok iso seneng, itu luar ya. Mengganggu kesenangan orang fakir adalah dosa. Makanya kalau sampean GR mengalahkan saya, monggo mawon. Karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? Menang. Saya enggak usah merasa menang, sudah pasti menang. Merasa enggak merasa sudah menang. Ya coba polling saja. Gus Ba sama Ustaz Asrar alim mana? Saya enggak usah jawab. Saya tidak usah jawab, pasti menang saya. Bukan saya yang memenangkan, ya memang menang, memang. Buktinya gampang kan? Sampean ngundang saya apa ngundang Ustaz Asrar? Jadi yang angkuh itu sampean, bukan saya kan? Bukan saya. Ya, jadi iktibar itu maslaku ahli akhyar. Termasuk yang saya kagum dari kitab Sajaratul Ma'arif adalah ketika malam itu ada rapat, dengerin ya, malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap. Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun sing yaktumu imanah, yang disebut waqala rojulun min ali fir'aun apa yaktumu imanah. Karena dia ikut rapat, kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa ya, wajah apa min aqsal madinah di seterusnya itu yang innal mala ya'tamiru nabika. Itu wajah rojulun min aqsal madinah apa? Yas'a. Qala ya Musa innal mala ya'tamiru nabika. Itu si rojul ini pagi-pagi mungkin bukan pagi ya, setelah rapat itu langsung bergegas nemui siapa? Nabi Musa, besok kamu akan ditangkap oleh tentara dan kamu akan dieksekusi. Kamu kok tahu? Saya ikut rapat. Tapi karena dia masih yaktumu apa? Iman. Itu oleh, itu kan cerita ya. Kita sepakat ya. Itu apa? Cerita, kisah. Tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul, oh, enggak keliru, Sultanul Ulama. Oh, ini mesti salah gurunya. Sultanul apa? Ulama. Ya. Yang penting kita jangan sampai jadi Sultanul Juhala. Karena ini belum ada presidennya. Raja Wali sudah ada Abdul Qadir. Raja Ulama ada Izzuddin bin Abdis Salam. Kayak Raja Bodoh itu terlalu banyak. Makanya kompetisinya susah ini karena karena terlalu banyak yang jadi apa? Nah, ternyata oleh Izzuddin bin Abdis Salam yang diambil contoh itu Yas'anya. Maka di ayat itu beliau mengebabkan babul musaroah ila khifidima. Bab pentingnya bergegas untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya seorang mukmin. Jadi yang dia simpulkan dari kata Yas'a bahwa untuk menyelamatkan darah itu ora oleh sakobri, oleh tidak boleh sesempatnya, tapi harus Yas'a. Yas'a itu bergegas. Nah itu kan dari kisah menjadi istidlalun fikhiyun, apa? Menjadi istidlalun fikhiyun atau amrun fikhiyun. Allah tidak mengatakan yamshi tapi Yas'a. Karena pikirannya rojul tadi jangan sampai menangkapnya apa mala'u Fir'aun mendahului larinya Musa. Maka di sini Yas'a tidak dimaknani sebagai hanya cerita, tapi kesimpulan secara fikih bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus Yas'a, harus bergegas. Nah itu contoh. Jadi kalau sampean tanya Sajaratul Ma'arif itu ikut partai mana? Itu ikut partai Itibar. Dari 9 itu ikut partai apa? Itibar. Yang kemudian wakut biatika dikhtan, khilah itu boleh asal dibolehkan Allah. Itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin khilah, tapi Allah yang mengajarkan khilah. Nah kalau Allah yang mengajarkan itu menjadi halal berdasar kesalahan masing-masing. Cuman tahu enggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya? Apa setengah tahu? Apa? Oh setengah tahu lah. Ini yang setengahnya tak tambahi lagi. Istrinya Nabi Ayub itu cantik, cantik sekali. Karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik. Entah sunnah itu dengan arti kesunatan, entah takdir, enggak tahu. Jadi sampean enggak usah tanya, istri Gus Bak gimana? Ikut sunnah itu. Ikut sunnah. Karena nanti kasihan kalau kayak istrinya jelek, terus alumni dosowan istrinya cantik, kan kayaknya ngenes. Kasihan itu ya. Yang cantik juga kasihan nyiumi tangan orang yang lebih gak cantik. Ceritanya sebenarnya gini ya, dari kejauhan, ya saya ulang lagi, dari kejauhan itu istrinya Ayub ini ngomong-ngomong sama lelaki ganteng, padahal itu aslinya Jibril. Singkat cerita, si istri ini karena Ayub ini sudah diembargo masyarakatnya dengan cerita-cerita seperti itu. Pokoknya kita mempercayai versi itu. Setidaknya ngikuti ulama yang mempercayai itu, diantaranya Syekh Nawawi. Bahwa memang Nabi Ayub diungsingkan masyarakatnya sampai ya sampai kesulitan secara finansial, ekonomi, dan ketahanan pangan. Terus istrinya itu kerja, dapat uang. Suatu saat sampai pada level ekstrimnya, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat uang. Kebetulan ada anak raja yang rambutnya itu brodoli, yang nggak punya rambut. Terus disayembayarkan siapa yang rambut terbaik mau dibeli mahal. Akhirnya istrinya ini menjual apa? Rambutnya. Ya, ya tadi kalau orangnya cantik ya rambutnya cantik. Kalau cantik terus keriting bulat kan susah itu. Kalau keritingnya tidak pas, kalau pas ya tetap cantik ini maksudnya. Nah, ketika dijual terus dapat uang dan itu di atas rata-rata. Si Nabi Ayub ini curiga. Ya bawaan seorang suami yang punya istri cantik, kalau jelek kan gak gampang curiga. Terus buder, keriting, welek kan suaminya gak gampang curiga. Kok dapat uang banyak ini dari mana? Singkat cerita, dengan tanda kutip, kesalahpahaman ini menjadikan beliau agak latah. Agak latah bersumpah, la'adriban naki mi'ata sautin, kamu akan sabukul mi'ata sautin. Akhirnya Allah ini kan yang Ayub ya orang soleh, cemburu itu sah karena seorang lelaki, seorang suami. Pilihan-pilihan istrinya juga sah. Allah tidak ingin orang solihah seperti istrinya Ayub dapat hukuman yang tidak semestinya. Tapi Allah juga tidak ingin hamba yang soleh Ayub ini melanggar sumpahnya. Jadi Allah sendiri yang coro gampangannya memikirkan cara keluar dari sumpah itu. Paham ya? Dan istrinya tidak tersakiti oleh 100 cambuan. Ya 100. Akhirnya Allah bilang gini, ya sudah. Kamu pakai lidi 100 saja, cambukkan sekali, anggap saja sudah 100. Itu disebut wakhud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Jadi kata 100, tapi si solihah tadi enggak perlu kesakitan dengan 100 pukulan. Tapi ini yang milih biar Allah, enggak kamu. Kalau kamu yang ngilah pasti kriminal. Jadi ayat itu jelas wakhud itu khitabun minallah li Ayyub, bukan Ayyub yang mengkhilah. Makanya ada ayat wa makaru wa makarallahu wa huwa khairul makirin. Itu kan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya Allah yang bisa mengilhami seperti itu. Ada raja yang maninya perempuan itu sampai ngirim beberapa mata-mata, kalau ada perempuan cantik melintas di daerahnya pasti ditangkap, mau disuguhkan ke rajanya. Suatu saat yang lewat ini Ibrahim dan Sarah, itu cantik sekali. Jadi ini sudah contoh dua, istrinya Ayub ya cantik, istrinya Ibrahim ya cantik. Karena yang cantik sudah jadi istrinya para nabi, mungkin kamu ini yang gak tahu saya kebagian apa enggak itu. Kalaupun cantik pasti gak setingkat siapa? Sarah. Sarah itu cantik sekali. Singkat cerita ditangkap. Kemudian Sarah ini mau diperistri oleh raja. Ketika Ibrahim tanya, perempuan ini hubungannya dengan kamu apa? Nabi Ibrahim pinter, karena raja ini maniak perempuan, kalau dijawab suami pasti dibunuh, karena suami itu problem. Ya bagi raja yang maniak perempuan ini kan suami itu. Tapi kalau saya jawab ukhti, ipar pasti dihormati. Karena kalau jawab ukhti kan, oh iparnya, iparnya orang cantik. Kayak kangkang yang punya adik cantik pasti dihormati ustadznya. Wah itu pasti. Sampean goblok lah, punya adik cantik terus ustadz kamu tahu, itu aman tak jamin. Karena ustadz-ustadz potongan gini tuh pasti dah ikhlas, tak jamin. Imannya pasti guncang itu. Kamu punya adik cantik terus gak mukhafadoh. Sudah ada dikasih ustadznya sen. Ya sudah pak, gak jadi ipar. Udah lulus aja. Termasuk barokahnya lelaki itu memang punya adik cantik itu kalau tepat di garwo kiai, kamu kakaknya kiai. Banyak orang awam tahu-tahu mertuanya kiai, barokahnya apa? Punya anak cantik, itu memang berkah. Maka Ibrahim pinter, beliau jawab ukhti, ini saudara saya. Sehingga dengan demikian beliau akan dihormati sebagai ipar. Tapi kalau bilang suami kan problem, pasti dibunuh. Sampai Sarah ini marah-marah, Ibrahim ditarik ke kamar, kamu itu nabi kok bohong. Jadi Sarah itu unik, kecewa dia punya suami. Kamu itu nabi kok punya, ya nabi suami kok. Kalau suami bohong biasa, ini suami ya nabi. Nah, ini kan potongan-potongan biasa bohong. Tapi ini kan ya suami ya nabi. Kamu itu suami nabi kok bohong. Ya kalau nabi kan enggak mungkin bohong. Tapi kalau suami tok kayak sampean-sampean ini kan wes mesti bodoh. Bar ngopi di perempuan cantik kok di ngopi. Nanti ya ngopi wae. Karena kalau menyebut warung kopinya pasti apa? Masalah. Makanya kalau dijawab ngopi ning ndi kalau istrinya apa yang jaga cantik di umatnya Rasulullah. Aduh, yang kala sekali disebut masalah. Itu akhirnya Nabi Ibrahim jawab, tidak ada di muka bumi ini orang muslim dan muslimah kecuali kamu dan saya. Maka fa'anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam Islam. Terus oleh Balaghah disebut itu Tauriyah apa? Tauriyah. Tauriyah itu kata yang tidak bohong, tapi lafadz ini muhtamil. Lafadz ini mirip-mirip muhtamil. Jadi sebenarnya saya mengatakan sampean goblok itu goblok dalam hal maksiat. Itu kan keren. Sampean saja yang sudah tersinggung, wong darani goblok itu salah sampean. Padahal saya punya siapkan kalau ditanya Allah, hak mosok santri batal darani goblok. Goblok enggak tahu caranya korupsi, Gusti. Jadi itu sebetulnya kalimat umatkhin. Tapi kamu yang keburu seudon sama saya, kamu anggap itu kalimat apa? Gamin. Itu resiko ilmu cekak itu. Sebetulnya di Balaghah itu ada Tauriyah, Pak. Ya, Mas pernah belajar tuh itu. Jadi tetap saja kisah-kisah ini melahirkan satu pelajaran. Karena kita tetap bisa menyimpulkan tadi, zaman berhala itu ada di Sofa dan Marwah, berarti ada batil, orang Islam tetap disuruh sa'i. Berarti la yutrokul haqqu li ajlil. Kemudian yang jenengan tadi tanya apa? Sama pernah baca kitab itu? Khatam. Oleh menindak wa fasih. Benar-benar jujur. Benar-benar jujur. Yang tentang itu saja. Ya, yang enggak yang tentang qadhiyah itu paham. Redaksinya apa bahasa Arabnya? Wa ilzamu alal ami tamadzub. Terus bi madzhabin. Kitab itu yang termasuk mengkaji detail itu saya termasuk saking seringnya mengkaji itu pernah diberi hak keluarganya Basim di kamar Basim yang dipakai ngarang kitab itu dan di kursi yang dipakai bahasa ngarang kitab itu. Jadi sudah jauh sekali ini kelasnya. Jadi saya gara-gara neliti kitab itu pernah diberi hak kamar Basim di kursi yang pernah dipakai Basim. Pas itu yang memberi hak saya masuk itu Gus Fahmi sama Gus Hakim. Gus Hakim itu cucu Basim dari Mbah Maksum Ali yang ngarang apa? Amnon. Jadi Basim punya putri namanya Khairiyah. Khairiyah ini suaminya siapa? Yang di istri siapa? Mbah Maksum Ali yang ngarang Shorof. Khairiyah punya putri namanya Abidah. Abidah ini yang punya anak namanya siapa? Gus Hakim. Yang panggilannya Gus Kiki. Sama Gus Fahmi. Saya diberi hak di kamar beliau, di kursi yang dipakai beliau. Jadi saya kemarin di Mbah Hamid juga gitu. Di Jak Kiai Idris di kamar Mbah Hamid, Pasuruan, kursi yang dipakai Mbah Hamid. Karena kalau itu memang sebabnya nasab. Karena Mbah Hamid sepupu dengan Mbah saya. Kan sama-sama dari Lasem. Apa? Jadi kalau kamu belajar mengutip, saya ini tidak sekedar mengutip sampai wanak tubuh makodamu apa? Bahasa rohmu itu. Jadi begini loh ya logikanya, kamu jangan terlalu kumo luhur bakas ikhtisan kok kayak wong alim gaya kamu itu sudah sudah kacau-kacau gimana. Kayak parah ya. Cerminan ajaran gurunya ini kacau-kacau. Iya, jadi ini kamu itu korban, korban pengajaran yang salah. Dan kamu bahasanya juga salah. Menurut NU, pegangan itu empat. Itu tidak menurut NU, menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi begini ya, kias itu kan sebetulnya hanya bahasa saja. Sebetulnya ya istihsan, istihsan juga kias. Sebenarnya kalau kita, karena ketika seseorang itu menomorsatukan Quran dan hadis, pasti istihsan ini juga tidak keluar dari Quran. Ketika kamu katakan kias, itu juga tidak keluar dari Quran hadis. Maka pertanyaannya, menurut Dawud Al-Zahiri, sebetulnya kias itu ada apa enggak? Ya bisa saja enggak ada. Misalnya begini, sama tak beda aja ilmu yang paling gampang. Yang kamu pahami kias itu ada berapa? Awlawi, terus Musawi sama Adna, yang gampang-gampang aja, yang masih amatiran. Kalau di usul fikih istilahnya apa? Lahnal khitab, fahwal khitab. Ngono kok lali yo ya. Aku sing wis tokoh nasional ilingan. Harusnya lupa itu saya pantasnya karena sibuk. Harusnya yang pantas lupa itu saya karena sibuk. Kalau soal Al-Qur'an Suriah memang saya enggak minta. Jadi itu anugerah sudah, anugerah khidmah maksudnya. Saya juga sampai sekarang enggak merasa Al-Qur'an Suriah biasa aja. Karena ya apa ya, kalau keluarga Quran tuh beda. Saya ini kan dari keluarga Quran, bapak saya hafal, bapak saya hafal. Sehingga apa ya, bangganya itu sudah dengar khidmah Quran. Jadi sampai hormatin enggak itu enggak ngefek sudah. Biasa munajat kenal Allah, kenal makhluk itu biasa. Biasa ma'rifatullah, dijak ma'rifatul khalqi. Begini misalnya ya, sama tak bedai misalnya gini. Fala takul lahuma uffin atau innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman. Kita paling gampang kalau kita ngajari mahat ali seperti ini, yang gurunya saja meragukan ini, yang guru kepala. Itu kias paling gampang tentu kita katakan gini. Allah mengharamkan memakan harta anak yatim. Ilatul hukumnya apa coba? Ifsad kan? Nah, kalau aklu itu haram karena ifsad, maka ikhrok lebih haram. Kalau ufin yang adnal iza, ya ufin muni janjuk pada orang tua atau hus. Ya. Kalau adnal iza, iza paling ringan saja haram, apalagi nabok. Apalagi menterlantarkan orang tua gak dikasih uang, sampai utang-utang tonggo, itu ya iza itu. Nah, itu terus kita lebih gampang kita katakan itu kias apa? Awlawi. Tapi itu gampangnya saja. Tapi butuh ulama itu hanya satu. Orang gak boleh terjebak oleh teks. Kalau terjebak oleh teks seperti saya cerita setiap ngaji itu, dimana-mana saya cerita itu naifnya orang terjebak teks. Yaitu tadi misalnya ada santri yang dilaporkan oleh istrinya ke kiainya, Pak Yai, alumni Anda ini sering naboi saya. Nabok itu kan pakai tangan. Karena terus kiainya bilang gini, cong jogeman naboi istrimu. Suatu saat kalau mau idak pakai kaki, jadi nyadui. Akhirnya istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang ganti model, tidak naboi tapi nyadui. Santrinya dipanggil lagi, lo kenapa kamu masih nyadui? Kan yang haram naboi Pak Yai. Kemarin yang Anda larang kan naboi, kalau nyadui kan belum dilarang. Belum ada undang-undangnya kan kira-kira. Nanti yo nendang yo haram pisan. Hari berikutnya ngidoni, ngeludahi. itu kan kurban tekstualistik. Kalau dia cerdas, khurmatul idha itu yang haram itu idha-nya. Nago iya idha, nyadu iya idha, meludahi juga idha. Membiarkan miskin juga idha. Nah, seperti itu sebetulnya andekan kita Dawkus Salim, sebetulnya enggak perlu itu kita katakan kias apa enggak. Zaman sahabat juga enggak kenal kias. Tapi tahu kalau maknanya pasti seperti itu. Pasti maknanya seperti itu. Misalnya kamu ada tamu, jangan suguhi air panas, kasihan. Terus kamu suguhi adem tapi peceren. Semuanya enggak air panas. Itu kan santri gila. Jadi sebetulnya dengan atau tanpa istilah kias maupun istihsan, itu Adzaukus Salim itu pasti tahu. Makanya termasuk kitab yang saya kagumi itu Sarah Imriti, Fathura Bilbariyah. Itu kitab kecil yang nyarai apa? Imriti. Atau Maryoto itu kalau yang kalau baca Imriti enggak bisa ya apa? Umar Yoto itu. Itu di situ diterangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Jadi kalau kamu tanya kenapa sahabat tidak belajar nahwu, tidak belajar iqlal, tapi mereka punya salikoh, punya tobiah yang menjadikan mereka ya kalau ngendikan ya daraba zaidun amron atau marortu bi zaidin. Tapi mereka kalau kamu tes, misalnya Abu Bakar mbok tes, zaidun jenenge apa? Daraba zaidun amron, terus amron jenenge apa? Yo ora iso pinter sampean mesti. Sampean pinter zaidun fa'ilun marfuun wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun. Kali annahu ismul mufrad. Amron maf'ulun bih mansubun wa alatu. Mesti ora iso, mesti pinter sampean. Tapi sampean mesti ditertawain Abu Bakar. Karena ditertawainnya gini. Kang. Pelaku pemukul siapa? Zaidun. Berarti zaidun jadi apa? Fa'il. Yo wis suwi agar subjek bahasa Arabe yo fa'il. Sing dipukul sapa? Amron. Jenenge apa maf'ul? Lah iya anggere objek jenenge ya madrub, jenenge. Ngono kok butuh jeneng, bocah kok goblok. Mesti gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ketika kita punya istilah yo ono naif dhewe. Wong karuan pelaku yo bahasa arepe mesti fa'il. Wong karuan objek yo jenenge maf'ul. Lah anda ini masih bangga dengan istilah itu. Lho iya kan? Agama ini kan mengajarkan kebaikan. Tentu sesuatu yang kebaikan itu dianggap agama. Makanya Abu Hanifah membolehkan istihsan. Nah karena beliau itu orang soleh, pasti pegangannya Quran dan hadis. Artinya istihsan yang tidak keluar dari Quran hadis. Ya sama kita bahasakan itu kias, mereka bahasakan. Enggak ada masalah. Dan zaman sahabat nyuwun sewu enggak tahu istilah itu semua. Memang enggak perlu tahu karena masih punya Dzaukus Salim. Makanya sahabat itu pinter sekali kan, tapi enggak perlu kamu tes. Karena kalau kamu tes juga dibuyur. Mbah Abu Bakar, ya Abu Bakrin tak tako idoro bazidun amron, mana yang fa'il? Mesti guyu. Wong karuan sing mukul Zaid ya fa'ile yo. Zaid. Umanan fa'il itu pelaku. Amron maf'ul bih, mesti ya anggar korban objek jenenge amron. Oleh wong di ilmu ngono kok bangga. Cara Abu Bakar mesti iki cerita. Makanya disangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Sahabat itu hanya enggak tahu istilahnya tapi membacanya sudah benar. Nah, kenapa enggak tahu? Memang enggak ingin tahu, wong gitu saja kok perlu tahu. Loh, kok udah tahu ya? Coba lam itu namanya apa? Jazim. Berarti yadrib namanya madzum. Terus Abu Bakar mbok warani. Yadribu, kenal lam menjadi lam yadrib. Lam jazim, yadrib madzum. Yo wis suwe le jong-jong angger amile. Inna Zaidan kok imun, inna amil Zaidan makmur. Mesti yo Abu Bakar suku ya. Jong-jong ro ilmu ngono kok seneng merak karuan. Ya mesti wae. Itu kan makanya dulu bahasa Arab dulu itu enggak ada kata zaujah. Kata zaujah itu bid'ah gitu. Bahasana bodolala enggak tahu, pokoknya bid'ah. Di Quran enggak ada loh bahasa zaujah. Mbak-mbak ini perlu tahu. Enggak ada bahasa zaujah. Coba asa rabbuhu intallaqakunna ayyubdilahu azwajan. Azwajan jamaknya zaud apa jamaknya zaujah? Lho, azwajan jamaknya zaud. Azwajan jamaknya apa? Zaud. Di Quran enggak ada bahasa zaujah karena maknanya zaujun itu pasangan. Kalau dikatakan lelaki maknanya perempuan. Kalau dikatakan perempuan maknanya lelaki karena zaujun maknanya pasangan. Ndak berhubung jagani wong ora pati pinter mau. Akhirnya terus ono zaujah. Di Quran enggak ada. Coba annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Terusannya ya apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Ayo. Azwat jamannya zaujun apa jamannya zaujah? Zaujun jamannya zaujah, zaujat. Aku belajar bahasa Arab sih kok mbok bantah bocah ora sopan. Tapi berhubung jagane wong goblok-goblok iku. Akhir ono Zaujun. Ono Zaujun sebetulnya cara wong ditauku salem wae Zaujun iku pasangan. Coba lihat di Bukhari, An Aisyah ta Zaujun Nabi. Jarang Imam Bukhari bilang Zaujatin Nabi. An Aisyah ta Zaujun Nabi. Karena itu masih bahasa Arab orisinal. Belum kena mahat Ali sini masih orisinal. Ya belum kena asrori-asrori dia. Ya. Karena mana nih Zaujun itu apa? Pasangan. Pasangan. Jadi kalau dikatakan Zauju Zaidin berarti Imro'atu Zaidin. Kalau yang ngomong itu misalnya Zauju Aisyata ya siapa? Pokoknya mungkin seperti itu. Tapi gue beda no, ben wong gue gampang ono Zaujun. Tapi Quran enggak pakai bahasa itu, masih pakai bahasa orisinal. Makanya disebut annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Azwajuna jam'u zaujin. Zaujin maknane pasangan. Dong ya. Jadi bahasa ngalami lah. Sahabat tuh enggak perlu tahu bahasane sampean enggak perlu. Coba kalau sampean ketemu orang Arab, ditakoki ya diguyu wong Arab. Sekolah ning di anakmu, sekolah ning madrasah. Kalau ditanya madrasah terjemahnya apa? Sekolah, berarti sekolah-sekolah kan. Jadi lucu kita. Sampun itu sudah bakdo ya. Sudah. Orang Jawa jadi satu sampun bakdo. Bakdo itu bahasa Arab maknanya ya sudah. Nah, sahabat tuh tahu betul apa karena punya zaukus salam. Sehingga pernah juga ini cerita kedua dan ini terakhir, enggak boleh tanya lagi. Ketika ada seorang khatib menceritakan Allah ngendikan fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mitsamaa annakum tantikun. Itu ada orang Arabi ngaco. Man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'u ilal yamin. Ayo hafalkan Pak Sori ben latihan hafalan apa? Man dzalladzi akhdhabal jalil hatta alja'u ilal yamin. Pak Khatib, saya mau tanya, siapa yang bikin Allah murka sampai Allah dipaksa sumpah? Karena orang kalau sampai sumpah itu artinya nganggap mukhatabnya tidak percaya. Makanya di balaghah ada urutannya. Kalam itu kalau enggak ada pengingkaran enggak usah pakai taukid. Kalau ada pengingkaran pakai taukid. Kalau pengingkarannya banget pakai qasam. Termasuk pakai apa? Artinya gini, kalau Allah sudah sumpah pasti indikasi Allah sedang dusta. Karena qasam hanya untuk mukhatab yang tidak percaya. Makanya ketika ada khatib baca fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mitsamaa annakum tantikun. Langsung Arafi tadi tanya, "Man dzalladzi akhdhabal jalil?" Itu siapa Pak khatib yang bikin Allah marah sampai Allah harus sumpah? Ini namanya adzaukus. Tapi ya enggak usah kamu tes, itu namanya apa? Faidatul khitab wa lazimul faidah. Faidah apa lazimul? Ya enggak bisa kalau zaman dulu ya enggak ada istilah itu. Istilah itu kita bikin. Jika mu khotob khaliyah ini begini, kalau agak enggak percaya, terus kamu sok pinter. Jika mu khotob ingkar maka gini. Ya memang bahasa Arabnya enggak percaya iku ingkar dul-dul ngene kok ora roh. Tapi kamu anggap bahasa Arab itu luar biasa. Ya kan normal kan sebetulnya itu normal. Dong ya sudah ya. Ya sudah. Ya sekira mohon maaf ya muka-muka kula ya dispura pangeran. Tapi yang jelas itu lebih salah sampean. Lah seneng kiai kok ngatur apa? Gus Ba harus datang tanggal ini jam ini. Cek keren nih ngatur. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.